Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kunci onten ngersanipun para habaib, Habibmu Habib Syarif, Habib Fahmi, sedaya kemawon ingkang sami rawuh ingkang satuhu kita mulyakaken, kita dherekaken menggah dawuhipun, saha kita cadhong menggah donga-donganipun. Kunjuk ngersanipun para alim, para kiai sedaya kemawon ingkang sami rawuh ingkang satuhu ugi kita mulyakaken, kita dherekaken menggah dawuhipun, saha kita cadhong menggah donga-donganipun. Kunjuk wonten ngersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah arisalah, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat ingkang kula hormati, mboten kata lumpen niki dumateng kanca-kanca, dulur-dulur, bolo-bolo nem-neman, baik remaja masjid, musola, kampung, para santri, ansor, fatayat, sakben seripun ingkang kula tresnani. Ugi mboten kata lumpen malih dumateng para pendengar radio Al-Hidayah wonten ing tlatah pundi kemawon ingkang kula tresnani. Terakhir dumateng grup Hadroh Ar-Risalah ingkang kula tresnani. Nuwun sewu para rawuh menika dalu bingah raos sing manah kula. Cencem saha tentrem saged nderekaken panjenengan sedaya oleh kroyo-royo, oleh keronto-ronto direwangi kleyang kabur kanginan jajah desa milangkori, salajeng bersimpuh tawajuh teng mriki utawi nglemprak pinara teng mriki kanthi jejer jejer saha jejer yel tepung tarides utawi tumplek belek sementen kathahe kanthi gembol niat nggih ngaji, nggih silaturahmi, nggih trima tirakatan melek-melek bengi didik. Nggih mugi-mugi atas amal sae panjenengan menika ndadosaken sababiah donga-donga awet wau ngantos paripurna dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Terutami khusus kangge kanca-kanca sing seprene nembe galau soal jodoh, ya Allah. Muga-muga dipun paringi cepak jodohne. Terutami jodoh soal ilmu. Sabak dene kula muntapaken raos syukur. Selawat juh salam mugia tetep kunjuk wonten ngersa dalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang bombong-bombong panjenengan ndeke macak, ndeke toto-toto entenge atine ndeke mrene niku dipun wastani Kanjeng Nabi sahalallahu lahu tarikon ilal jannah, dadi akeh gampange dalan kasuwargan panjenengan sedaya. Entenge mangkat wau lho, dadi akeh gampange dalan swarga. Lah wis duduk manis teng mriki saged ngrasakaken lazatipun majelis. Mula teng mriki kula wastani samudra raya cinta. Amargi majelis kados ngeten iki nuwuhaken Allah dawuhi malaikat supaya nyilem tenggene samudra cinta niku bareng malaikat sing suwiwine jagat wetan nganti kulon terus sirahe teng ngandhape ares sukune tenggene bumi lapis pitu bareng jedul sangka samudra raya cinta niku wulu-wulune sing netes niku wujude istighfar. Lah istighfar wau dihadiahke sinten? Dihadiahke tiang-tiang sing purun duduk manis tenggene majelis kados ngeten iki. Gawe apa? Gawe nutupi aib mala. Kersane apa? Mala kok aib ditutupi. Sing ketok kersane kebeciane. Ora ketang kebecian ki mau barang ra kejaji ning mung sebab aibe ditutupi ya iso dadi panuntun dhateng lawangipun swarga. Kados ngaten iki barokahe selawat. Termasuk daharan, unjukan, pasugoto ingkang karahabi menika ndadosaken sababiah sewu kesaenan mlebet teng awak njenengan saha sewu penyakit medal saking awak kita sami. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun para rawuh niki mangke ajeng wantun jam pinten niki rampung niki. Nah, nggih. Niki kula paringi rengeng-rengeng nggih. Wong ki nak gelem melu ngene-ngene iki melalui Mbah Abdul Karim. Niku jenengan diangkat dijunjung melalui majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diduduhke Gusti Allah. Niki lho kawula panjenengan. Dadi dicedulke. Mula nggih selamat donya nganti akhirat. Nah, niku selamat melih mangke nak repot nak gone sekeratul maut. Ukurane napa? Nyawang repote donya mawon kathah sing boten longgar, boten sempat. Boten kober. Napa melih kok mangke masyakot nak gone sekeratul maut. Apa iso kula jenengan akhire kalam nganti zikir selawat. Niku sing kedah kula jenengan tangisi kanthi rengeng-rengeng niki. Jawa mawon nggih. Mangke diunekke bareng. Uripe selamat mati ne selamat uripe selamat mati ne Selamat. Niku rak diulang ping kalih. Uripe. Matine. Uripe. Mati. Munggah didik uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine uripe iki larase pun do kenal iki wong kalimat e monggo diunekke sing dereng sakit pokoknya etok-etok mangap-mangap ya. Monggo uripe mati terus diulang uripe samat mingga uripe matine selamat uripe matine uripe selamat lah saiki diarabke hayatus salam mautus salam sami monggo sarang hayatus mautus terus diulang naik salam hayat salam yeah. Hayat salam hayat salam mautus salam saya kira bandane dicek langsung aja lulak-lulak ayo hayatu salam mautus hayat. Santrene bakang Bali lasem niku terus awet riyen uripe selamat mati selamat hayatus salam mau lah pondok ini ku namine pondok pesantren Al Frustasiyah Wal Prestasiyah. Napa pondok e Al Frustasiyah Wal Prestasiyah niku Mbah Ngambali lasem Allah yarham. Para rawuh. Terus riyen nah niki genah-genahan sing kula sampeke tenggene anu Al-Qur'ani. Tombo ati niki lho. Tombo ati. Senengane disiki wong ya iku limo. Tombo ati nyaket lawan kelingan purun diulang tombo nyaket terus purun dan niku oleh-oleh saking pondok Takwal Ilah gini Semarang sing nganggit niku Mbah Syaikhun Allah yarham. Sederhana tapi sangat-sangat indah. Monggo diuneke bareng. Engko dikempyai cengkok idalaila. Salatullah. Ah niku saire sik diapalke wong jenengan iki nak karo duit titen tapi nak karo ilmu ki nak jo lalinan ning eling sampean kok lali ya cek lumayan eling nak sampean lali ya. Cek lumayan nggih ta monggo tahu mau tombo ati. Kiai Purun ngaji dilakoni. Diulang Bu. Tomnya awal wau syaire pun kula simak mambu pitutur kabeh. Jadi renes niki jenengan ngaos mriki niki. Nanti Yai Karim bareng wis ngarang sak ndang sak nyet to mriku. Spontan. Niku cirine seniman ngoten niku. Ya ngawur ning enak. Daripada bener tapi ngawur. Lah kok ana wong dalil hadis Quran kok gemoyoki. Iki dong ya bener. Tapi ngawur. Wong dalil kok gemoyoki sedulur. Iki nara wong kene bono. Lah niki kula rengeng-rengeng kariyen nggih. Wong rengeng-rengeng cok niki jenengan. Wong pecinta iki pidhato iki ilang. Wong atine wis ketata niku. Dadi ya seumpama sing dilebokno ya sing kaitan-kaitan cinta. Masuk ke samudra raya cinta itu hati kula jenengan kuyup oleh keindahan yang tak terperikan. Sampai melintasi karunia. Kalau toh kita ini terpukau oleh dunia sebagai karunia, sementara kita rindu kepada yang membikin karunia. Jadi weruh wong wedok ayu ngono ki ora kok atine muncul kuwi nek dikeloni ya enak ora ngono. Terus atine njur subhanallah. Masyaallah. Karena wong wedok niku didhawuhke Syekh Rumi seberkas sinar Tuhan. Maka dia disebut cantik karena mengandung dominasi jamaliah Tuhan gitu loh. Nah, ana wong lanang kok ngremehke wong wedok, kuwi kesulitan naik spiritualnya mendekati keindahan Tuhan. Mula siapapun lelaki yang menghormati kepada perempuan, dia akan bisa naik ke peringkat makomat yang lebih tinggi daripada kecantikan yang iso angop be iso ngising. Lah wong wedok dhewe kudu mandeng jalaliyae wong lanang. Kowe aja njur rumangsa pehne iso ngomong anake wong penting, pinter, iso duwe kaya aja. Kowe nggugua Kanjeng Nabi, seumpama ana wong donya sing patut disembah, kuwi wong wedok nyembah sing lanang. Mula wong Jawa ki ana acara sesembahan ki ora ngawur kae ana dalile kowe nak ngerti. Lah rata-rata wong wedok ora nyembah wong lanang malah ngrawus. Lah kuwi rak salah kedaden. Kita tak anggap biadab ta wong sing ngetengi dheke kok dikrawu. Lah mula wong NU kebiadaban krawus itu dialihkan menjadi tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan. Lah hidupmu akan terselamatkan dari lidah yang bisa melukai hatimu dan melukai hati suamimu. Jadi wong krawus itu ada dua hati yang terluka. Atimu dhewe jengkel ya. Sing marahi ngundang penyakit ya jengkel kaya gudik ngundang laler. Ngono kuwi. Jajal atimu ikhlas ora paras wiris. Ambok lara wae malah dianggap dekapan hangat Tuhan. Menderita wae melahirkan keterjagaan hati. Ngono kae. Dinyek wong wae malah ora serik tapi dialihkan diubah menjadi doa. Mula aku tahu ana wong nyek kula donge ya ndungu santri kula sing ora trima. Pak Yai, jenengan mau dinyek kalih Kiai Niko. Aku bilang sama santri, "Nak, kamu salah denger. Kamu ndongake aku muga-muga ngilmune manfaat." Jadi keburukan dalam ranah samudra cinta diubah menjadi doa-doa yang indah. Jadi nak ana wong kene do moyoki mbuh lewat apa media apa rasah digape. Telanlah dalam gelombang samudra jiwamu dan ubahlah yang najis menjadi kesucian hidupmu. Mudeng mbah ora karepmu pokoke. Lah niki wong mondo-mondo badhe niku wau bulan Maulid niki kula mireng kali syaire. Niki mau noe mau suka duka Rasulullah. Jadi nak kula jenengan mengenang Rasulullah niku mboten kiat. Suka duka. Suka duka. Piye lagune? Nabi. Gus Munib Giri itu pernah bilang gemetaran kali kula. Mas Budi. Nggih Gus. Mboten nonton. Sanggan ingkang awrate ngungkuli sanggan ingkang pun asta Kanjeng Nabi niku kalih nangis. Mula-mula ora sumerep majelis niki, majelis yang bisa melintasi samudra waktu, lautan masa, terus ke belakang, ke belakang, ke belakang. Terus terus terus ribuan tahun yang lalu bisa kita hadirkan sekarang. Rasulullah lahir bercahaya. Dan cahaya itu kita rasakan sekarang dalam kekinian. Itulah ilmu fudzur. Nak niku diteruske kula jenengan iso ndredeg gemeter. Menyebut namanya saja lidah kadang tidak tertampung, tidak bisa memuat karena keduluan rubuh hatinya. Dan iki kula wacake, mangke kula ronce-ronce sekitar jam 3 lah nembe kula. Mangke kados widanane jenengan sing jawab burdahan lah. Wal Habib malayasa ya Rabbi bil Mustafa terus ya Arhamar. Nah, niku kalih atine kudu mandeng. Nak wong Jawa ngarani weruh. Niku ana tembange Asmarandana saking Mangku Negara sekawan. Ora gampang wong ngurip ora gampang niku napa? Angel. Wong Jawa ngarani angel kok ya dialihke ora gampang. Kaya nang pondok wae ora kena ora, ngono kuwi piye? Mesti ngono. Ana meneh watake Kanjeng Nabi nak cara wong kene ngarani lawala. Ora ana sing ora. Diyani kabeh Kanjeng Nabi. Iya, iya. Iya, iya. Karena apa? Everything in the world. Niku semuanya adalah kado dari Allah semua. Lawala, ora ana sing ora. Ngene niku. Nah, niki ora gampang wong ngurip. Ya iki wong sekitar Solo kula rengeng-rengengke lewat Al Hidayah. Yen tan weruh urip ira. Weruh niku teng mriki mboten trima mata niki, mata ati. Nah, uripe padha lan kebu. Angur kebu. Angur napa? Daging ira halal yen pinangano pan menungso dagingipun yen pinangan mesti haram. Ngono ki nek diteruske ladrang iso lilanano. Terus mesti kula ya. Wah, penak niku. Nggih ta. Ning niku weruh niku maknane teng mriki makrifat. Mula nak khudzur niku jenengan duweni. Waduh, nikmat masyaallah. Nah, monggo kula rengeng-rengengke mangke nembe jenengan. Iza lam takun hafizan wa'iyan. Niki paket kangge santri sik. Fajam'uka lil kutbi la yanfa. Ampun kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Atantiqu bil jahli fi majlisi wa ilmuka fil kutbi mustauda. Niki sing kula arah sing kedua. Idza hamalta ila al-kuburi janaza fa'lam bi annaka ba'daha mahmud wa idza wulita umura qauman sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zul. Malah do mendelengi aku biar. Moga sareng-sareng Bu. Wal habibun Surga syafa'. maul. Kalane siramu rapal mbek ora ngerti kuwi padha karo nglumpukno kitab sing ora ana paedahe nganti digambarke kaya khimar nggawa apa kitab. Sing nomor loro, nak kowe ra iso duwe ilmu alias bodho, kok endi kowe iso wicara nok majelis padahal ilmu kuwi tertuang di dalam kitab. Mula kudu dibuka, dibalah, diapalke, dingerteni. Niki pesan kula kalih santri-santri mriki, muga-muga diparingi santri sing ngilmune manfaat. Amin. Sing nomor loro niki sing dados target dalu niki, ari kalane sliramu gotong mayit maring kuburan, mongko ngerti yo sakbadane gotong yo bakal digotong. Ari kalane sliramu dipasrahe dening kaum mbok dadi apa kono, ngerti yo ing dalam suci mongso ya bakal lengser, bakal diganti. Ngoten niku. Lah hukum niki menyangkut hukum napa? Sunahe Gusti Allah. Dadi awake dhewe iki aja sembarangan urip terus ngono. Malah Imam Ghazali dawuh ditakoki tiyang, napa sing paling cedhak? Dijawab Imam Ghazali, kematian. Mula dia tembangke karo wong Jawa nika, urip pisan ing donya tan lami kali dandang gula, ing mangkone sira bakal tinimbalan sowan marak pangerane. Arta lan bondone pun datan bisa ginawa mati, yen becik ngamalira katur mring yang agung. Pati datan pilih jalma tuwa enom lanang wadon bakal nglakoni merkungkung ning ngisor sembojo. Ngono kuwi kowe aja lolek-lolok. Ya Rabbi bil Mustafa bali makas ibadah wakwe mamadah ya wajian Thank you. menungso urip ning alam donya miturut dawuhe Kanjeng Nabi. Seneng urip lali mati, seneng donya lali akhirat, seneng hiburan lali kuburan, seneng duit lali perhitungan, seneng makhluk lali pangeran. Yuhibbunal hayata wayang saunal mauta, yuhibbunad dunya wayang saunal akhirah, yuhibbunal kusura wayang saunal kubur, yuhibbunal mal wayang saunal hisab, yuhibbunal khuluqa wayang saunal khaliq. Ngono kuwi mrembet mrembet nanggone hariyane awake dhewe. Akeh wong sing nglirwake wektu seneng karo udud lali karo sujud. Seneng ngamel nganti lali ngamal, nganti sapa wis jenenge ngising ning lali karo jengking anggone sujud dateng Gusti Allah. Ngono kuwi nak rina wengi kok ngentekke umure, pancen umure tambah ning kesempatane saya susut. Susut ngono wae kudu ora dadak dipidhatoni, merga kafabil mauti wa izon, cukup mati dadi nasihat nganggo peristiwa. Apa ora krasa awakmu rambut ireng malah putih, pipi kenceng malah jebemblek, malah-malah nara ngono kendu kabeh. Mula wong wedok dhewe aja kaget engko nak enom kowe mencutke wong nak tuwa medeni wong. Wong lanang ya nak enom gagah nemen, nak tuwa gedhe apese. Katitik hawa karepe ana ning tenagane. Ora nyonggah-nyonggah padahal wis diuntali kuku Bima piro. Ngono kuwi mrembet-mrembet nanggone mripat asale awas malah bawur, kuping asale tengen malah budhek, termasuk syahwat sing asale kuat malah ora kuat ndelalek. Disusut ngono kuwi njur tukul pitakone wong sepuh, urip niku kudu ngerti sangkan paraning dumadi, asale ora ana kok malah ana, bareng ana kok yo ngerti balik ora ana. Ngono kuwi dilacak asale kok endi, saiki no ngendi, tur urip nak wis do umur entek njur ajeng teng pundi. Niku nak diarani wong Jawa jenenge nyokro manggilingan, nak teng Quran jenenge waosan tarjek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula wong negeri barat jenenge urip niku enak mergo teknologi menjamin kebudayaan material mentok. Ning bareng wis mentok nikmate material, dhewe gabuk suwung kopong sintru, akhire do balik meneh nong agama. Padahal agama nok kono wis ora dipercaya mbrantasi urip, saiki do kluyuran mrene nok desa-desa do nemoni pondok kiai. Ngono kuwi matamu apa ora weruh? Kowe kok cah nom-nom malah kepencut karo kebudayaan kono. Kowe engko jenenge kejeglong pada lubang yang sama. Wong kono wedo jerit-jerit kok. Nak ngono agama penting, nak ngono agama niku penting, iman niku penting. Mergo nak orang nganggo niki urip do gabuk opong sintru suwung, akhire kaya Amerika kuwi, negara superpower megapolit dunia memperoleh limbah kebudayaan. Wonge nak nom do celelekan urip wae cah nom tok ora, tua-tua ngendani mati tidak punya keasikan syariah, akhire dhewe saiki do mbayar dokter jaluk suntik mati. Jenenge suntik eutanasia. Ngono kuwi aku weruh dhewe nang Amerika mergo ndelok TV. Kabar-kabar langsung live. Nggih. Okay. Lah wong Indonesia iki wis cedhak kiai, tur kiai iki duwe guru. Nggih to? Gurune duwe guru, dikira niku pedhot mata rantene. Ndak. Guru duwe guru munggah-munggah-munggah. Mula wong Jawa ngarani kembang wae weton gunung. Gurumu iki sing cedhak iki nak kok lacak kuwi to, engko tutuk pucuke Kanjeng Nabi. Nak kowe wis pedhok Kanjeng Nabi pacitan sarwi jenang uripmu urip jenenge jenang niku jeneng mula ati nak urip kaya piring ana jenenge kowe mengenang karo wong tuamu mergo wong tuamu sing lairke sing gedheke ngono kuwi kowe mengenang karo gurumu sing mulang ora urute apa-apa Quran diwehke kitab diwehke kuwi dieling-eling ana jenenge agama Islam tutuk kene iki ana jenenge wali-wali ora kowe nampa Islam mak jelek sangka kono ora ngono ki matamu ora roh kowe asu tenan kuwi aku nerokke wong-wong protelon kuwi malah wong gendeng-gendeng ki muni ngono lho wong ki do ngerti ali batake kok ndi malah nak perapatan ngono lho kuwi ra ya kok kiyaine ha kiyaine ora ndi guru gurune ora ndi guru lah wong-wong ke dorang ngajeni para wali ke Islam teko langsung dhek e piye malah dhek e sing rawus muni ngono tak dungok kuwi siapa bilang wong ketoke nyelelek kuwi nyelelek jebulah dak kata-kata mutiara yang bisa kita petik di jalanan. Dhewe ngono kuwi. Mula nak pacitan sarwi jenang, ngono kae akhire atimu nak urip pinter mengenang eling karo labet wewangian yang begitu panjang sampai Gusti Kanjeng. Ngono. Lah nek tutuk Kanjeng Nabi niki nembe dadi syarat medune rahmat Allah didunke, cintane didunke. Napa meleh? Maghfirahe Allah didonke. Jadi niki cara umume wong kene niku pun kula aturake. Wong nek meh disenengi mara tuane, mara tuamu kuwi aja adu-adu. Anake sing diweke kowe kuwi rumatana, ngono lho. Engko nek pok rumati mara tuamu malah seneng mbek awakmu. Ning jajal bojomu larakno atine. Engko rak kowe dikelabruk mara tuamu, malah dikeroyok karo sedulure bojomu. Iki struktur mahabbah di dalam kehidupan yang nyata. Nak kowe kula sampean iki kok seneng karo Kanjeng Nabi ya disenengi Gusti Allah. Nek nak kowe ora tau lara-lara Kanjeng Nabi, kowe ya dinengke Allah. Lah apa kowe rene wong nengke kekasihku? Apa amalmu sing iso kok duk-dukno nek aku nak wis ora seneng dapurmu? Ngono kuwi dipikir. Buat yo leren sih. Dipikir men. Gitu. Iki ngati mengenang. Mula nak wis atine urip kaya ngono, tenang uripmu isan. Wis aku tak takon, menyalanya hati yang paling harum pakai apa? Yo zikir. Medune zikir yo selawat. Mulan jenengan kudu kenal. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. Wahai imamnya para rasul, setelah Allah engkaulah sandaran hatiku, dunia akhiratku ya Rasul, ambil tanganku. Lu ayo diumpi ya. Ya Imam Ar-Rus. diwaca. Syair niku Bu Pak, kenapa kok ora dimuat sanate? Ngono kuwi ngertine kuwi syair kuwi karangan. Kuwi peresan kuwi saka dalil-dalil kuwi. Mula nek ana syair ya ora mungkin dicatet sanate kuwi wong kuwi peresan. Mula syair-syair sing dikarang wau Jawa-Jawa niku mendhet saking pitutur Quran hadis ning ora dicantumke sanate ruwiyah-ruwiyah. Ning kuwi peresane ngono lho ndak. Lah sapa sing gelem bersyair kuwi? Ya para pecinta. Nek ora pencinta ora iso antine. Ngono. Mula wong ki nek jatuh cinta nembe bisa bikin puisi. Ngono, utawa paling pendek I love you. Mula Mbah Surip ki dolan nang nggonku tak wacano ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mbah Surip, aziz napa maknane? Maknane kuwi gendong. Ngono. Terus nek nggonku ngarang lagu kuwi tak gendong. Tak gendong. Mula pertanyaane, where are you going? Okay, my darling, where are you going? Okay, I am booking. What the meaning of I am booking? Tak tanggung. Kanjeng Nabi ngono kuwi. Tak gendong. Ning wong do ora mudeng yen aku sing aran kuwi. Wong Mbah Surip kerep dolan ngin kula. Mula tak didoi dalil kuluna sini amun faida matu intabahu ngono kae kabeh wong iki nglinturu ngliliring engko nak wis mati ngono ki terus rembugan bangun tidur tidur lagi bangun tidur tidur lagi bangun kuwi ana dalile, mlilire engko nak wis mati. Dadi wong iki dihantui oleh apa? Mimpi-mimpi terus. Ambek kowe iki pelayan nak kowe iki kaki yang mimpi ora ana Gusti Allah. Oh, kowe engko nglilire nak wis mati. Ning kelilir aja ngenteni mati. Sekarang jenenge makrifatullah. Ya carane piye? Lho kuwi kudu kepancing. Kepancing nok ndi? Nok gone masalah-masalah ngene iki. Cedhak karo mripatmu. Ki sapa sing ngedhunke udan kok langit? Ngono ki matamu ora ora. Kuwi ngrokok ngono kuwi. Lho sapa sing nukulke mbakone cengkeke? Jadi berhadapan dengan Tuhan tuh begitu karib. Lah kowe roh anakmu ngono ki senyum, bisa menyapa. Pak, Bu, lho ngono ki kok ndi swara ini bisa muncul. Jadi karib kamu, desir angin saja. Males, ya Allah, kau dekap aku dengan desir angin. Lewat gitu malam kembang malam bau. Ya Allah, apakah ini aroma Maulid di mana ini? Jadi kowe anu karib terus hubungane. Kuwi nek ana wong kaya ngono kuwi kaya aek anu ikan di dalam samudra itu. Sak pola-polae niku ketemu toya. Lah nek jenengan mboten ikan, menungso sak pola-polae. Fa inna ma tuwallu fa sama wajhullah. Nek ndi wae kowe mengo nyawang tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Ndi sing ora kok kono. Mulai sine atine napa? Langgeng wiridane dateng Gusti. Dungane Gusmi sing nanti kula waos napa? Ya Allah, kula nyuwun manah menika saged langgeng anggene eling panjenengan. Gusmi itu kalau donga niki kalih dileweran. Ya Allah, kula nyuwun langgeng emot panjenengan. Ndek ngrengek-ngrengek. Mula wong ngaji niku kudu napa? Rumangsa bodho, asor, ino apes. Nglemprak atine. Niku nak cara tenggene tasawuf namine fakir. Kowe nak njagake pangkat donyamu, apa-apamu, kowe jumawa, ora mungkin kowe butuh Gusti Allah. Nek nak kowe kok nglemprake fakir, kowe butuh. Tur Allah sendiri dawuh, aku iki budak dari kefakiranmu, malah klop. Ngono. Mula wong nak duwe apa-apa hati-hati, mergo nak ora hati-hati dadi selubung dari kefakiran dan jur orang legewa ora butuh mek Gusti Allah. Karo Kanjeng Nabi ora butuh, mergo apa jumawa. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lah niki kula suwun jenengan kula sukani seserepan niki muga-muga ndadosna manahe tambah-tambah mahabbahe dateng Allah lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang strategi sing paling cetha napa jenengan kudu ngerti niki aja karo bolo dhewe ora tak duduhke. Pertama, peradaban niku ana proses namine dekulturalisasi. Sing dirubuhke itu kabudayan. Lah nek wis kabudayan dirubuhke pucuke engko menjeru napa? Deritualisasi. Bangsane ngene-ngene iki diserang. Ngene-ngene. Lah nek wis ngono ngene iki seneng karo Kanjeng Nabi diserang wong Islam isone entuk kok Kanjeng Nabi dihilangkan dari hatimu padha karo kowe iki dipisahke karo Islam. Lah engko muncul sing jenenge dehumanisasi. Menungsone kamanusane ilang, tegel-tegelan iki. Mula mang delok orang yang tidak mencercap cinta Rasulullah Muhammad SAW niku tegel-tegelan. Lan Kanjeng Nabi mengajarkan apa? Jangankan kok menungso, wong kewan mawon niku disayang. Unta keceblok niku mawon Kanjeng Nabi ndredeg. Unta kabotan muatan Kanjeng Nabi ndredeg. Ngono, dadi nek ana roh wong sing menderita Kanjeng Nabi niku gemeter. Karena apa? Di puncak remuk redam hati orang itu Tuhan bermahkota pada singgasana hati dia. Mula nek ana wong fakir cedhak ana ngono kae wong kepaten lah ya to Kanjeng Nabi komandone ngono terus. Nek ana wong kena musibah bantunen, ana cah yatim, ayo disantuni. Nek ana wong fakir dibantu. Cobi mang delok Islam akhirnya peduli ngono terus. Konsep zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf Lah wong kok iso koyo ngene iki, mesti sregep, menyala hidupnya, kerja mandang gawe, gen kowe iso punya proses of giving in the world. Dadi aja lola-lola. Wong pecinta itu menyala. Kowe lara, terlalu lemah. Awakmu lo ijek menang cintamu. Nganti mati, mati terlalu lemah. Ayo, kowe meh seneng Kanjeng Nabi harus melintasi semuanya ini. Pemenek kok seneng Gusti Allah kudu melintasi ini semua. Ngene iki menyala uripmu, aduh. Di atas altar cinta jauh menjadi dekat. Ruwet enggak? Apa ruwet iku? Dalam altar cinta ruwet akan terurai. Apa meneh? Duri, di atas cinta duri terasa roti. Apa? Sampah, sampah bisa aku tumbuhkan mawar. Oh, ayo. Nyakruk. Ayo, meh apa kowe? Wong pecinta iki ngono kuwi. Mula tak dungokke wong-wong ya gumun kok. Lho kae dur bananan kok ya ora jeleh-jeleh. Lho jeleh piye wong kene saya menyala. Mula nganti bojo tuwek barang iki cinta tetap menyala. Tua iki ra jasate, kita pandang jiwanya. Lho ngono, dadi kowe aja pekok. Lala bete kuwi gedheke anakmu. Yano yaene asa-asa ubah-ubah mau bocah iki nak pok reken bayar pira kuwi. Kudu ngono kalkulatif, kalkulatif sampean niku. Wong wedok-wedok barang iki nak nyawang duit ngono dikira hitungamu tok apa piye? Ora ngerti, duit iki persan dari derita dan perhara suamimu di luar rumahmu. Mestine bojo mulih nggawa duit iki kowe nampa matur nuwun pamu Mas, aku alhamdulillah aku mung nampa nok ngomah kowe sing gedhi bagan kaya ngono. Ngono kuduke sing pok eling-eling ora kok malah kok mung semene. Ha. Semene-semene matamu. Ha. Nek wong lanang-lanang nek tak lokke ngene iki ya aja sampai dume, ngerti ya kowe deritane wong wedok nuruti pola pecicilanmu. Nanti meteng ping pirang-pirang. Kuwi ra arti kowe, bar kono nglairke kok tinggal udut. Ngono ki dieling-eling. Lah iki nak tak unggah-unggahke apa kuat sampean? Nggih to, kelingan masakote guru. Oh, mboten kuat. Kelingan masakote Kanjeng Nabi tambah mboten kuat. Mula saiki sing paling cedhak-cedhak, wau pesen kula, nyaket kiai. Modal nyaket tok kelangan apa? Kayak ngene iki ditatakke. Coba, ngene iki dianggep meroi dadi ngene. Oh. Mripatmu raro. Entek noto ket wingi wingi ngene iki waloh ra ya golek nok gone kono lho kopeng wong wingi ya simpangan mbakku lho ati iki nak urip sing dipandung seperti itu ya bena bukan kelihatan tapi kenangan ini lho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kok pandung dengan lintasan lautan waktu dan masa terus. Mula rebanan iki nak jenengan anu mbek meneng ki aja mbek lolo-lolo. Atimu tuh mandeng terus lurus kuwi. Beberapa tahun yang lalu, terus terus. Terus ribuan tahun yang lalu. Rasulullah lahir dinanti setelah Isa itu. Kok kaya ngene iki butuh roh kebenaran yang akan datang yang dijanjikan di Injil bareng teko bercahaya. Wah. Disambut gembira oleh alam semesta. Wes iki selawatan malah mentelengi aku kabeh. Ayo. Apa? Yen aja udat-udut iku lho. Ora mandek arepmu. Para rawuh, jenengan wong jenenge nyokro manggilingan. Niku ra hal-hal menyangkut apapun itu hanya sementara. Bu, jenengan ku sing muni. Aku sing nyebut perkarane jenengan sing muni. Sementara ngono. Iya, Bu. Pokoknya jenengan muni sementara tok. Ya. Cantik sementara. Ngono lho, Bu, dilagokke aja sementara. Iki nak ngrawus bojo kaya apa kuwi. Ayo balik nih. Cantik. Ya. Ganteng. Sementara. Ngono lho. Sing romantis. Kaya. Sementara. Ngono salah terus iki ya. Ngono. Kuasa. Lho yo melu mikir lho Bu kayak kira lho lak lho yo. Wong iki ide spontan kok. Urip sementara. Ngono rodok munggah. Mati sementara. Lah kok sementara? Iya wong kono dina baes. Nggih ta? Terus gule iliane apa Bu? Eh? Lu kaya wis. Wis baru? Miskin sementara. Galau sementara. Apa? Bondo sementara. Bojo apa? Ya wis kono sak karepmu ngono. Sementara. Dan kita akan mengalami apa? Perpisahan. Berjumpa sementara. Pisah sementara. Kurang siji. Kayak ora melu mikir. Lah, kuwi iso dikosidahke. Ya kuwi jatahe Mbak Sarip iki. Ning yo aja nganti kene swarga kono neraka iki mesake kowe. Kene swarga kowe melu wae, aku usul aku Sarip. Lah ngono. Nggih. Lah iki tak dudohi. Tak riwayatke. Perpisahan antara nopo manuk ngertos manuk Bu duwe piyik duwe nopo anak anak piyik niki ditinggal golek nopo golek kaya pakan lha sedina miber muyer ngalor ngidul ngetan ngulon ora entuk pakan. Terus bareng entuk pakan niku pun kesoren. Ajeng balik nok susoe kedisian wengi. Kedisian apa? Wengi. Akhire manuk menclok nok pinggir alas. Tek. Wengi. Wengi. Matane duwe tapi saya peteng. Suwiwi duwe tapi ra berfungsi. Ngono, ning hati yang punya cinta melihat anakku iki aman porai. Ngelahe kaya apa, nangise kaya apa nek susah. Ya Allah, aku punya mata tetapi tidak melihat karena gelap. Aku punya sayap tetapi apa urgensi sayap ketika aku tidak bisa terbang dalam kegelapan malam? Mula memahami Islam ini kok aja mung sifate lahiriah, batiniah. Koyok memahami Tuhan juga jangan sekedar yang nampak, yang justru misteri namanya gaib. Nak pak ukur sebelah tok ya, awakmu kowe padha karo duwe sayap ora berfungsi, duwe mata kowe gak ero. Wong ora ana cahaya dalam. Lah wong sing berdasarkan ngene iki jenenge pandangan yang rasionalistik. Rasional ora masuk akal, wis mati kok iso kok gawe wasilah, kok dongani wis basa. Lho kuwi rak matamu. Lah mata sebelah kowe ra kelingan. Ngono. Mula wong sing berdasarkan mantek utawa akal niku ngisi-ngisini. Lah yang ngisi-ngisini dinyanyekno karo wong Solo, mentok mentok. Mong mbak iya mentok mentok tak kandang. Wes ra ono rampunge mubeng terus engko. Lho kok mentok-mentok jebul kuwi plesetane mantek-mantek. Wong iki nak berdasarkan hanya akal wujude ya kuwi ngisin-ngisini. Kowe nak kandang wae aja siaran radio kowe ngisin-ngisini. Lho ngono lho Bib. Ngisin-ngisini kowe engko. Tenan. Kowe berdasarkan akal tok, cinta kok kok pandang akal, ora iso. Kowe kudu nganggo ati, ya sing lanang ganteng sing wedok elek ya judul. Lah nek kok pikir akal wah gecol iki, ngono. Lah nek cinta oh iso wae. Lho, niki burung ini ternyata mau pulang. Jam 12 segini, nah kowe wis ana sing nyicil mulih. Berarti kowe selak ketemu burung. Napa? Burung niki kok nangis? Nangis. Gusti. Dalu niki mripat kula saya peteng nanging mripat jero kula saya cetha kelingan anak-anak kula ingkang wonten susuh. Aman napa mboten urip napa mati njur kula mboten saged mbayangke kiya-kiyake dos pundi kahananipun pramila ing dalem cacat kula mboten weruh mboten saged miber kula sumarah jenengan kepripun carane kula tetep wangsul dalu niki. Duh, Gusti. Ana kewan cilik. Jenenge kunan. Kelip, kelip, kelip. Sinten niku? Kula kunan. Lu wonten napa mriki? Kula nireng digawa angin tangise jenengan ajeng wangsul mboten saged kelingan anake jenengan. Kula sowan niki mangdaku lho awak kula cilik niki rak sedulur jenengan saalas niki alas Wonomarto monggo ampun nangis jenengan sak niki mang miber kanthi cilike cahyaku balik dateng susah ketemu anak-anakmu lho ngono ki soal kunang kuwi kok wong Jawa kok ya ana tembange saben bengi nyawang kunang. Konang adalah simbolik bagi orang Jawa, iman yang diselipkan di dadamu, yang menjadi harta karun hidupmu, karena menuntun titian hari-harimu dalam lorong waktu menuju kampung akhirat itu. Ngono. Kuwi pok tutup ngaku tangis. Khabiri. Ayo, kur. Kopiri niki nangis, dungu kabar tok. Ya Allah, niki sami kalih burda. Amin. Tadzakkuri jironi bidi salami. ndungu kabar kenging di salam nak Kanjeng Nabi nate kumpul di sana beserta para sahabat. Meleke ati ajeng melu kumpul niku. Nganti direwangi nangis dengan air mata darah kerinduan. Mugi-mugi pengajian dalu niki tengene Gus Karim niki, ya Allah, hatimu diberkahi cinta. Insyaallah. Karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Matur nuwun ibu-ibu, bapak-bapak, saderenge kula mandhap ingkang badhe nyawang kula riyin nggih. Kula nggih tak gentosa nyawang panjenengan para pendengar radio Al-Hidayah. Damailah kampungmu, damailah hatimu, damailah negaramu ini. Bahkan melalui selawat akan kita bawa dunia yang damai. Cekap semanten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur makaryo.